Mitra Bisnis, seorang dosen di Jakarta meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap ketentuan tentang pendapatan tidak kena pajak atau PTKP karena dinilai merugikan warga negara. Pemerintah menetapkan besaran PTKP sebanyak Rp1.320.000 per bulan. Menurut dia seharusnya Rp5.000.000 per bulan, sesuai dengan kebutuhan dasar minimum. Ketentuan PTKP itu sendiri menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan akhirnya menolak permintaan ini. Saat ini sudah terhubung dengan pemerhati bisnis dan teknologi, Gunawan Lukito. Pak Gunawan, apa komentar Anda? Sebaiknya sebagai pemerintah atau sebagai siapapun, kita wajib menerima inputan-inputan. Kali ini datang dari seorang dosen yang notabene dengan tanda petik gaji adalah sekitar Rp1.320.000 per bulan. Mereka mengharapkan tidak akan membayar PPh. Namun sebaiknya kita terima semua inputan, tidak hanya dari seorang dosen, juga dari seorang katakanlah tenaga kerja yang bahkan lebih rendah itu dengan adanya UMR. Maka kita melihat dari sisi manakah dan berapakah yang sebaiknya dipungut, itu disesuaikan kembali dengan kebutuhan. Karena setiap periode tertentu, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan hidup, dan segala macam itu berubah, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar. Maka sebaiknya pengenaan PTKP atau pendapatan tidak kena pajak, itu juga kembali disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apakah Rp1.320.000 sudah cukup? Atau saat ini justru dengan angka itu misalnya berkembang menjadi tidak cukup, maka perlu ditingkatkan. Apa yang harus dilakukan saat ini, Pak? Sebaiknya dirundingkan bersama, dimeetingkan bersama, dimusyawarahkan bersama, terjadilah adil untuk mufakat. Namun memang sebagai catatan adalah biasanya yang mendapatkan lebih akan membayar lebih, yang mendapatkan sedikit akan membayarkan lebih sedikit. Itu juga sudah tertulis sebenarnya, baik di kitab suci, di Al-Quran, maupun di berbagai kitab-kitab yang lainnya. Yang menjadi hak Kaisar, biarlah diberikan kepada Kaisar. Yang menjadi hak Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga terjadi kesejahteraan buat kita bersama, dan yang lebih bisa memberikan lebih, yang sedikit bisa menikmati lebih banyak, dan yang kurang bisa menikmati dari kelebihan yang lebih dari teman-teman yang lain. Pemerintah berburu di kebun binatang. Bagaimana dengan pernyataan seperti ini, Pak Gunawan? Sebenarnya adalah kalau kita melihat yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak, memang pemerintah ini selalu berburu hunting ya. Artinya kita melihat bahwa tahun ini kalau dilaporkan bahwa pertumbuhan NPWP 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Memang itu hasil yang membanggakan, tetapi kita melihat sebenarnya adalah seyogianya lah bahwa setiap warga negara yang baik wajib membayar pajak berapapun jumlahnya. Jadi kembali kepada tadi PTKP, pendapatan tidak kena pajak, adalah kita sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Di perkotaan Jakarta akan berbeda juga dengan di daerah Tangerang, akan berbeda juga dengan di daerah Bandung, atau juga dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tentunya harus disepakati bersama bahwa sebaik-baiknya dan seberapapun pendapatannya, apakah yang jalur formal maupun yang non-formal, sebaiknya semua wajib untuk membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang didapatkan. Jadi kebijaksanaan yang merata antara atas, bawah, dan tengah. Demikian Gunawan Lukito, saya Dewi Sintawati.